السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang merupakan karya Profesor Dr. Mustafa Dib dan merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Lu'lu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan tentang thaharah. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas tentang air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu sudah kita bahas di dua pertemuan. Kali ini, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wal kullatani. Adapun dua kulah itu, karena kemarin kita bahas air dilihat dari sisi banyak atau sedikit terbagi menjadi dua. Ada air yang jumlahnya banyak, yaitu di atas dua kulah, ya, ada air yang sedikit. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Beliau berkata, wal kullatani, dan dua kulah itu adalah setara dengan homsumi atiritlin bagdadiyah takriban. Dua kulah itu setara dengan 500 ritlin bagdadi takriban. Ya, kurang lebih sekitar 500 ritli bagdadi. Atau kata beliau, kalau kita ukur dari sisi luas dari wadah air tersebut, zira'u warub', yaitu satu hasta seperempat, baik itu panjangnya ataupun lebarnya atau dalamnya, maka itu setara dengan 500 ritel bagdadiyah. Atau kalau kita konversi dengan ukuran yang umum untuk air pada hari ini, yaitu misalnya liter, itu sekitar, kata para ulama, 160 liter. Jadi kalau air sudah 160 liter ke atas, itu sudah dianggap sebagai air yang banyak atau lebih dari dua kulah. Lalu dikatakan oleh beliau, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal kullatani, dan dua kulah itu, kata beliau, mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan yang tadi kita baca, yusawi mi'ah wa tis'ina litran, yaitu setara dengan 190 liter. Jadi kita katakan 160. Tetapi kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ay yusawi mi'atun wa tis'ina litran, setara dengan mi'ah 100 wa tis'in, yaitu 90. sekitar 190 liter kalau diukur dengan ukuran liter ya, dua kulah itu. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin, fal kullatan, air yang dua kulah, yang jumlahnya dua kulah, la tanjus bimujarradi mulaqatin najasah. Air yang banyak di atas dua kulah tidak menjadi najis hanya atau dikarenakan sekedar bersentuhan dengan najis. Jadi kalau airnya sudah banyak, ketika terjadi persentuhan atau sekedar persentuhan dengan najis, maka air tersebut tidak secara otomatis menjadi najis. Ya. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala an. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata saat beliau menjawab pertanyaan tentang air yang ada di tempat yang terbuka. Ya, kalau di kita kita katakan kolam, atau kalau di apa namanya di gurun pasir ada oase. Ya, ada kubangan air, ada air ya yang terkumpul di satu tempat. Beliau ditanya, ya Rasulullah, air yang seperti itu yang berada di tempat yang terbuka, bukankah air itu didatangi oleh hewan-hewan buas? Artinya anjing minum dari air tersebut. Lalu mungkin ada serigala, ada harimau, dan lain sebagainya. Masih bolehkah kita berwudu dengan air tersebut, ya Rasulullah? Sedangkan kondisinya, air tersebut didatangi oleh hewan-hewan yang dia buas. Tentunya dia memangsa hewan, di mulutnya ada najis, dan lain sebagainya. Lalu menjawab pertanyaan ini, baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. Apabila air itu sudah dua kulah, tadi dua kulah setara dengan 500 ritel Baghdadi atau setara dengan 190 liter kalau ukuran kita sekarang. Nabi berkata إذا كان الماء كلتين, kalau air itu jumlahnya sudah sampai dua kulah, lam yahmilil khabath, maka dia tidak bisa menjadi najis. Ya, dia tidak menjadi najis. Wa fi riwayatin fa innahu la yanjus. Air itu tidak menjadi najis bimujarrat mulaqatin najasah. Tidak menjadi najis dengan sekedar bersentuhan atau bersinggungan dengan sesuatu yang najis. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, bal bitaghayyuri biha walau yasiran. Jadi sekedar najis itu bersentuhan atau bersinggungan atau bertemu dengan air yang jumlahnya lebih dari dua kulah, dia tidak secara otomatis menjadi najis. Tidak secara otomatis menjadi najis. Ya. Ada bangkai, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keburukan. Ada bangkai tikus. Ya, ada mayit, ada bangkai jatuh ke dalam sumur. Ya. Baru beberapa menit kita melihat misalnya ya. Dia apa namanya? Masuk lubang, dia pikir ada ruang di dalamnya, ternyata sumur, lalu tercebur. Ya, beberapa menit kemudian mati, bangkai. Langsung kita angkat air apa namanya? Bangkai tersebut dari sumur. Apakah sekedar bangkai tentunya najis? Apakah sekedar bertemunya bangkai dengan air yang ada di sumur tersebut secara otomatis sumurnya menjadi najis? Tidak. Ya. Tidak menjadi najis. Lalu apa ukurannya? Sudah najis ataukah belum najis? Kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, bal bitaghayyuri biha walau yasiran. Tetapi najisnya air yang banyak itu adalah ditentukan dengan taghayyur biha, dengan terjadinya perubahan biha disebabkan oleh najis yang jatuh ke dalamnya, walau yasiran, walaupun perubahannya hanya sedikit. Jadi ini bedanya, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, ini bedanya air sedikit dengan air banyak. Kalau air yang sedikit, sekedar dia bertemu dengan najis, sekedar dia bersentuhan dengan najis, hatta walau lam yakun hunaka taghayyur, bahkan walaupun tidak terjadi taghayyur, perubahan, tetapi sekedar bertemu dengan najis, airnya najis. Ada air satu ember, satu gayung, sedikit airnya. Jatuh ke dalamnya najis misalnya. Maka walaupun kita tidak melihat ada perubahan, baik warna, rasa, dan bau, dia najis. Oleh karenanya, baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika beliau mengajarkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tentang apa yang harus mereka lakukan saat anjing menjilat bejana. Ada anjing datang, lalu minum dari bejana yang ada di belakang rumah kita misalnya. Lalu kita melihat anjing itu minum. Apa kata Nabi? Buang airnya. Airnya dibuang. Sedikit. Airnya dibuang. Airnya ditumpahkan. Setelah ditumpahkan, dicuci 7 kali, kan begitu. Ulahun nabit turab. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu karena airnya sedikit. Tapi kalau jumlah airnya banyak, ya jumlah airnya banyak, maka yang menjadi ukuran adalah husul at-taghayyur bihadhihi an-najasah. Terjadinya perubahan dikarenakan najis. Kalau ada perubahan, walau yasiran, sara najisan. Kalau seandainya terjadi perubahan, walaupun hanya sedikit, kata beliau, maka menjadi air yang najis. Karena berubahnya dikarenakan sesuatu yang najis. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dik, beliau berkata, ay walau kana at-taghayyuru qalilan, walaupun perubahannya sedikit, wa daliluhu al-ijma', adapun dalilnya ijma', jadi langsung ijma', tidak disebutkan, walaupun populer di masyarakat kita sebuah dalil ya, dikatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu wa rihahu. Air yang suci itu tidak dijadikan najis oleh sesuatu kecuali kalau ada perubahan ta'am, yaitu rasa dan baunya. Hadis ini jelas menjadikan rasa dan bau sebagai ukuran air sudah najis atau belum. Tetapi masalahnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini hadis lemah. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fadha'ifu sanadan. Riwayat atau sanad dari hadis ini adalah lemah. Qala anhu an-Nawawi rahimahullahu taala la yasihhu al-ihtijaju bihi. Hadis ini tidak sah dijadikan sebagai argumentasi. Waqal, dan beliau pun berkata, wa naqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tad'ifahu an ahli al-ilm bil hadis. Kata Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i telah menukil ya pendapat dari para ahli hadis tentang lemahnya hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Hadis ini lemah ya. Tetapi walaupun hadis ini lemah, hukum yang terkandung di dalamnya ya itu dipakai oleh para ulama berdasarkan ijma, kesepakatan mereka. Berdasarkan apa, saudaraku sekalian? Berdasarkan ijma. Dikatakan di sini wadaliluhu al-ijma. Qala fil majmu', berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, ajma'u anna al-ma'al qalila أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة. Para ulama sepakat, air yang banyak atau sedikit, apabila jatuh ke dalamnya najis, faghayyarat ta'man aw launan aw rihan, kemudian najis itu mengubah rasa, warna dan bau, maka itu najis. Itu para ulama sepakat. Jadi para ulama, kata Ibnu Munzir rahimahullahu taala, dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu', kalau air baik yang sedikit ataukah yang banyak, kalau masuk ke dalamnya najis, lalu terjadi taghayyur, baik itu warna, rasa dan bau, itu menjadi najis. Ya. Walaupun ada khilaf, khilafnya yang mana? Yang tadi kita bahas, kalau airnya sedikit, walam yahsul taghayyur, najis atau tidak? Kan begitu. Kalau mazhabnya Malik tidak najis. Tapi mazhabnya Syafi'i dikatakan najis. Karena Nabi memerintahkan membuang air yang sudah dijilat oleh anjing. Dan umumnya tidak terjadi taghayyur. Kalau anjing menjilat air, tidak terjadi taghayyur. Warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya pun tidak berubah. Artinya kalau kita misalnya, nas'alullah assalamah wal'afiyah, seandainya kita pergi ke kampung, lalu ada air diletakkan di belakang rumah, lalu anjing datang ke air tersebut minum, lalu pergi, dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu anjing sudah menjilat, tidak akan terlihat tanda-tandanya. Ya. Tetapi Nabi menyuruh membuang. Ini menunjukkan air liur anjing najis. Dan air yang sedikit itu menjadi najis dengan bertemunya dia dengan sesuatu yang najis. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Umma, kemudian inzalat taghayyuru, apabila perubahan itu hilang, tadinya warnanya berubah, tadinya baunya berubah, tapi perubahan itu hilang, binafsihi, secara alamiah hilang sendiri, didiamkan dalam jangka waktu yang lama, misalnya air sumur yang jatuh ke dalamnya tikus, bangkainya dikeluarkan, masih bau, dan oleh pemiliknya tidak dikuras, tetapi dibiarkan dalam waktu yang lama, sehingga taghayyur, perubahan, dikarenakan yang najis tadi hilang dengan sendirinya. Au bima'i tahura, atau perubahannya dikarenakan ada air. Sumur itu kan mata air, sumur keluar terus. Sehingga ketika terjadi pertambahan air, baunya hilang. Atau turun hujan, baunya hilang misalnya. Maka dalam kondisi ini, airnya dianggap kembali suci. Airnya dianggap kembali suci. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau mengomentari hal ini, lizawali illatit tanjis. Kenapa kok jadi suci lagi? Iya, karena illat, alasan yang menjadikan kita mengatakan itu najis, sudah hilang. Fazawalu taghayyuri dalilun ala anna najasata qad talashat. Dan hilangnya perubahan di dalam air tersebut yang tadinya bau ya atau warna, hilangnya perubahan tersebut adalah dalil bahwa najis tersebut qad talashat, telah lenyap, tidak lagi tersisa. Lenyap atau tidak lagi tersisa. Lalu bagaimana kalau seandainya perubahan yang terjadi pada air itu terjadi dikarenakan kita menuangkan sesuatu, misalnya kita memasukkan minyak wangi atau cuka, kita masukkan cuka ke dalamnya, atau kita masukkan tanah. Kata beliau, fala, dalam kondisi ini tidak bisa digunakan bersuci. Kenapa? Karena najis yang ada di air tersebut belum hilang, tetapi disembunyikan. Najis yang ada di air tersebut, yang kita berikan minyak wangi, atau kita berikan misalnya sesuatu seperti cuka, atau tanah, sebenarnya najisnya masih ada. Bukan hilang, tapi tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Oleh karenanya dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkomentar, li'anna zahira, karena yang zahir, anna taghayyura lam yazal. Perubahan itu masih ada. Wa inna mastatara bima udifa ilaihi, hanya saja perubahan itu tertutup. Ya, bukan hilang, tapi tertutup oleh sesuatu yang ditambahkan ke dalamnya. Itu kondisi yang kedua. Jadi kalau alamiah hilang efek dari najis dikarenakan matahari, angin, hujan, atau kita tambahkan air misalnya, ya air yang air biasa, maka ini menjadi suci. Tetapi kalau ditambahkan dengan misik atau ditambahkan dengan cuka, ya, atau dengan tanah, pala, maka tidak menjadi suci. Wadunahuma, adapun air yang kurang dari dua kulah, tadi dua kulah sudah kita bahas. Wadunahuma, adapun air yang kurang dari dua kulah, yanjusu najis, bimujarradi mulaqatin najasati. Kalau airnya sedikit kurang dari dua kulah, maka sekedar najis jatuh ke dalamnya, najis dia. Airnya sedikit. Kejatuhan najis. Otomatis menjadi najis. Wa in lam yataghayyar. Walaupun tidak terjadi taghayyur atau perubahan. Karena ukurannya bukan perubahan kalau air sedikit. Masuk tidak najisnya ke situ? Iya. Jatuh ke situ ya sudah najis. Ya. Dikatakan dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hal ini kata beliau berdasarkan hadis yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa baginda Rasulullah berkata, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Apabila air lebih dari dua kulah, maka dia tidak najis. Ya, kalaupun jatuh ke dalamnya najis. Berarti kalau kurang dari dua kulah, dia menjadi najis. Lalu dikatakan, illa kecuali an yaqa'a fihi najisun la yarahul basar. La yarahul basar. Kecuali kalau seandainya jatuh ke dalam air tersebut, najis yang tidak terlihat oleh mata. Airnya sedikit. Lalu jatuh ke dalamnya najis yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Atau mayyitatun la dama laha sa'ilun. Atau kejatuhan air yang sedikit tersebut, kejatuhan bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Darahnya tidak mengalir. Kadzubabin wa nahwihi. Contohnya adalah zubab, lalat, atau misalnya tawon, atau misalnya apalagi kutu, ya, atau yang suka menyedot darah itu di kursi apa namanya, bangsat atau apa istilahnya ya, itu tidak memiliki kondisi darah yang mengalir, ya, fala yadur, maka itu tidak berpengaruh. Artinya seandainya lalat jatuh ke ember yang berisi air, tentunya yang kurang dari dua kulah, walaupun dia hukum asalnya adalah bangkai dan bangkai adalah najis, tapi dimaafkan. Ya, dimaafkan. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu kullahu." Kata Nabi, apabila ada lalat yang jatuh ke dalam bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia menenggelamkan lalat tersebut. Menyelupkan lalat tersebut. Summa liyatrahu. Kemudian setelah tenggelam itu lalat, kita buang. Fa inna, karena sesungguhnya, fi ahadi janahaihi, di salah satu dari dua sayap lalat tersebut, syifaan, ada obat. Wafil akhari da'an. Dan di bagian yang lain ada penyakit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa lalat dan hewan yang semisal dengannya, kalau dia jatuh kepada minuman atau air, ya, lalu dia mati, tentunya bangkai dalam definisi agama bangkai, maka itu dimaafkan. Karena dia adalah jenis hewan yang la dama laha sa'il, tidak memiliki darah yang mengalir. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wasawa'un al-jari war-rakid. Sama saja air yang sedikit itu mengalir atau tidak mengalir. Ya. Lalu dikatakan di sini ai la farqa fi ta'thiril ma'il qalil wa adami ta'thuril ma'al katsir bainal ma'ar rakid wal ma'al jari. Artinya apa yang sudah kita sampaikan itu berlaku pada air yang sedikit, air yang diam atau air yang mengalir. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa'in, apabila kata beliau kuthiral qalilu an-najisu fabalagha al-kullatain au fabalagha kullatain. Kata beliau rahimahullah, apabila air yang najis itu dikumpulkan menjadi banyak, dikumpulkan menjadi banyak sehingga sampai dua kulah, sampai dua kulah airnya najis karena bertemu dengan yang najis, tapi disatukan, disatukan, ya, digabungkan menjadi banyak, menjadi dua kulah, wala taghayyur, dan kita lihat tidak ada taghayyur, tidak ada perubahan, artinya bekas najisnya itu tidak ada sama sekali, tahura, dalam kondisi itu sudah bisa lagi dipakai bersuci. Airnya sedikit, ketika dia sedikit, dia bertemu dengan najis. Walaupun tidak ada perubahan, itu air najis. Karena airnya sedikit. Tapi kalau air yang sedikit itu digabungkan, digabungkan menjadi banyak misalnya, seandainya itu terjadi, maka itu airnya suci. Dengan syarat tidak terlihat perubahan disebabkan oleh najis. Wal muradu bit taghayyuru. Wal muradu bit taghayyuri bit tahir awin najis. Adapun yang dimaksud dengan perubahan, perubahan pada air dikarenakan yang suci atau yang najis. Apa maksudnya perubahan air dikarenakan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis? Maksudnya adalah immal laun, launu, baik perubahannya pada warna, awit ta'mu pada rasa, awir rihu ya pada bau. Ya. Jadi kalau dikatakan taghayyur ya, taghayyur at-taghayyuru bit-tahir awin najis. Perubahannya dikarenakan sesuatu yang suci. Maksudnya perubahan itu apa sih? Perubahan warna, rasa dan bau. Begitupun kalau bercampur dengan yang najis, dia berubah gara-gara yang najis. Apa sih perubahan itu? Perubahan warna, rasa dan bau. Kemudian ma'asyiral muslimin, Ibnu Naqib berkata, "Wa yundabu tadtiyatul ina." Dan dianjurkan, disunnahkan kita menutup bejana, artinya jangan dibiarkan terbuka. Ya, tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masuknya najis dan lain sebagainya. "Walau waqa'a fi ahadil ina'aini najisun." Tawaddu'a min ahadihima bijtihadin wa zuhuru alamatin. Kalau seandainya waqa'a jatuh di dalam salah satu dari dua bejana najis. Seandainya, ini ada dua bejana. Seandainya jatuh kepada salah satu dari dua bejana tersebut najis. Ada dua ember, salah satunya jatuh najis. Tawaddu'a min ahadihima, maka dia berwudu dengan salah satu dari keduanya. Ada ember, itu salah satunya ada yang najis. Maka dia berwudu dengan salah satu air yang ada di dalam ember tersebut, bijtihadin, dengan cara berijtihad. Ijtihadnya gimana? Ya kita lihat, telapak kaki anjingnya yang mana ini? Oh iya, ini lebih dekat ke ember yang ini. Oh berarti besar kemungkinan yang dijilat yang ini. Oh ini jumlahnya berkurang. Oh berarti apa namanya, yang ini yang diminum. Ya. Jadi dengan kita berijtihad, wazuhuru alamatin, dan dengan melihat tanda-tanda yang barangkali muncul. Dikatakan di sini, ay yabzulu wus'ahu min ajli. Dia harus menumpahkan segala yang bisa dia lakukan, min ajli, untuk tujuan an yumayyiza al-mutanajjis min ghairihi, untuk bisa membedakan mana yang najis dengan yang bukan. Min bi alamatin tadullu ala dzalik, tentunya dengan alamat yang mungkin bisa dia perhatikan. Sawa'un qudira ala tahir bi yaqinin amla. Kalau dia sudah beristihad, ya sudah dia berwudu. Baik perkiraannya dibangun di atas keyakinan atau tidak dibangun di atas keyakinan. Artinya dia harus beristihad mencari mana air yang ingin dia gunakan untuk bersuci. Fahin tahayyara. Lalu bagaimana kalau dia bingung? Ah, tidak ada alamat. Saya bingung. Saya enggak tahu mana yang suci, mana yang enggak suci. Kalau dalam kondisi tersebut, ya, fa'in tahayyara araqahuma, maka hendaknya dia menumpahkan kedua air tersebut. Dia enggak tahu mana yang suci, bingung, enggak ada tanda-tanda. Tapi dia yakin anjing sudah minum dari situ. Ya sudah, dibuang dua-duanya, wa yatayammam bila i'adatin. Maka dia boleh tayamum tanpa harus mengulang ibadah yang dia kerjakan. Ya. Dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, kenapa harus ditumpahkan dua-duanya? Karena kalau selama masih ada air, tayamum tidak boleh. Maka tumpahkan, biar tidak ada air. Ya Allah, kok ditumpahkan? Iya, kita enggak tahu mana yang suci. Istihad enggak bisa, enggak ada tandanya. Enggak bisa saya bedakan. Ya sudah, langsung tayamum, enggak bisa, masih ada air. Tumpahkan dulu airnya, baru tayamum. Wal a'ma, adapun orang yang buta, yajtahid. Fa in tahayyara qallada basiran. Orang yang buta pun tetap harus disuruh ijtihad. Tapi kalau dia pun bingung, maka dia taklid kepada orang yang bisa melihat. Walau ishtabaha tahurun bima'i wardin. Lalu bagaimana kalau ada dua ember? Ini air, air mutlak, yang ini air mawar misalnya, air mawar. Ishtabaha, menjadi samar. Mana air yang tahur, suci dan mensucikan, dan mana air yang ward, air mawar atau jenis air yang lain yang mirip dengan air yang biasa. Tawaddo'a bikulli wahidatin marrotan. Maka wudu dengan dua-duanya. Karena dia tidak najis. Jadi ini ada air yang suci, ada dua bejana. Yang satu air tahur, suci dan mensucikan. Yang satu suci tapi tidak mensucikan. Tapi kita bingung. Yang mana yang suci dan mensucikan? Bingung. Karena mungkin rasanya sama, mirip, dan lain sebagainya. Ini yang mana? Kata beliau, ya sudah, wudu saja dengan kedua air. Wudu sekali dengan ember yang di kanan, wudu sekali dengan ember yang di kiri. Ya. Karena kenapa ya? Kemungkinan ada yang suci salah satunya. Dan kalaupun dia pakai yang itu, ya dia tidak dianggap menggunakan yang najis. Ya. Au bi baulin. Tetapi kalau ada dua ember, salah satunya dipastikan ada air kencing yang masuk ke dalamnya, maka ditumpahkan dua-duanya, kemudian tayamum. Masyarul muslimin, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Artinya kita sudah menyelesaikan bab air. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita bahas bab al-awani, tentang masalah bejana. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafira. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Hai kita sedaya sampun diparingi dening Allah kepinginan hijrah niku. Nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kan istiqomah. Nggih nek jenengan ditampa sabar. Pacoban saking Allah Subhanahu wa taala insyaallah niku dados kafarat. Nggih kesalahan lan dosa. Ini nak jenengan grutu, wah kan biyen-biyen rasido-rasido wae. Gusti Allah ijane piye nah. Nauzubillah min dzalik. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama kita sudah bacakan perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan perkataan dari Syekh Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali membuka dua layanan kami, baik itu layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami cantumkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Pertanyaan yang pertama adalah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Ummi Iin dari Medan. Barakallah Ummi Iin. Apakah air yang lebih dari 2 kulah boleh untuk mandi dan wudu, misalnya air yang ditampung dalam bak? Tentunya sangat boleh. Ya, sangat boleh. Kalau air sudah banyak 2 kulah itu mau dipakai mandi, mau dipakai wudu itu boleh. Kemarin sudah kita bahas ya, kalau airnya banyak, 2 kulah, lebih dari 2 kulah, seandainya ada 10 orang yang junub, mandi berbarengan ke dalamnya, itu mereka semua suci dan airnya tetap suci. Itu kalau airnya banyak, 2 kulah. Idza kanal ma'u kullatain lam yahmilil khabas. Apabila air sudah 2 kulah, maka dia tidak membawa najis. Ya. Dan tadi ukurannya sekitar 190 liter, kurang lebih menurut Profesor Dr. Mustafa Dib. Ada penelpon kita yang sudah masuk. Siapa ini? Bapak Muzakir. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silakan, Bapak. Ini Bapak Muzakir dari Sumatera Barat. Baik, silakan, Pak Muzakir. Saya bertanya, Ustaz, tentang memandikan jenazah. Gantung saya ini memandikan jenazah itu 2 kali, Ustaz. Berapa kali, Bapak? Misalnya 2 kali. Misalnya dia meninggal dunia malam hari. Nanti jam 7 pagi besok memandikan 1 kali. Yeah. Kemudian jam 12 dimandikan lagi. Mandi sudah artinya. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah ada dalilnya yang memandikan dosa itu dua kali? Yang kedua, apakah pendosa memandikan mayat itu dua kali? Dan bagaimana yang seharusnya, Ustaz, menurut pikir atau pengajian? Dua kali itu di waktu yang sama atau di waktu berbeda? Misalnya jam 7 pagi, kembali nanti jam 12 siang, kembali lagi. Jadi di waktu yang berbeda, Pak? Waktu yang berbeda ya, sebelum dimakamkan. Apa? Benar seharusnya itu, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ambisab ya, yang kita lihat dari hadis Nabi ya, misalnya kisah tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para wanita memandikan putri beliau Zainab. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dimandikan 3 kali, tapi di satu waktu. Ya, artinya dibersihkan 3 kali. Ya, atau kata Nabi atau 5 kali atau 7 kali sesuai yang kalian lihat perlu. Ya, sesuai yang kalian lihat perlu. Itu dilakukan di satu waktu yang sama. Ya. Adapun memandikan lebih dari 1 kali di waktu yang berbeda-beda, jam 7 dimandikan, lalu didiamkan sampai 1 jam, 2 jam, lalu dimandikan lagi misalnya, ini saya khawatir menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat bagaimana kaifiat atau tata cara yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabiat ketika Nabi masuk menemui mereka sambil berkata igsilnaha thalathan au khamsan, mandikan putriku itu 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau terserah kalian yang kira-kira kalian lihat itu perlu agar memastikan tubuh putriku itu bersih, lakukanlah kata Rasulullah. Dan jadikanlah yang terakhirnya adalah siraman kafur dan daun bidara. Begitu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun memandikan 1 kali sempurna lalu dimandikan lagi 2 kalinya, Allah alam bisab, saya tidak tahu itu petunjuk dari mana. Dasarnya apa? Sunnahnya sunnah siapa? Itu harus kita lebih berhati-hati dan harusnya kita komitmen dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bisab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya sedang isolasi mandiri karena COVID. Sudah berjalan 7 hari. Ibadah sholat jamaah suami jadi berdampak karena sementara ini tidak diperbolehkan ke masjid. Interaksi dengan banyak orang dan lain. Karena uzur tersebut, apakah suami masih mendapatkan pahala dan jamaah? Dan pahala syuruk sebagaimana yang biasa suami saya lakukan? Barakallah ibu dan keluarga, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya, hasil yang negatif, kembali lagi beraktivitas seperti semula. Allah alam bisab, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang biasa sholat berjamaah, atau barang siapa yang terbiasa melakukan 1 amal soleh, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Ketika dia tidak sempat, tidak bisa mengerjakan kebiasaan tersebut dikarenakan safar atau sakit. Begitu kata Nabi. Dan ini adalah keutamaan orang-orang yang istiqomah. Jadi orang-orang yang istiqomah jangan bersedih ketika mereka diuji dengan sakit, diuji dengan apa namanya halangan untuk bisa mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baiknya, jangan bersedih. Karena istiqomahnya akan berbuah. Apa buahnya? Buah yang akan didapatkan orang yang istiqomah ketika satu ketika kelak mereka tidak lagi bisa melakukan kebiasaan baik dikarenakan mereka safar atau sakit, mereka tetap mendapatkan keutamaan ibadah yang biasa mereka kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Ada Bapak Sena. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sedang niatkan semoga sukses. Amin. Dan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitupun Pak Seno dan keluarga insya Allah. Gini Pak, Ustaz, saya menyambung pertanyaan yang dulu. Ini ada yang berpendapat dan berkedemian. Kalau kita mendoakan yang telah meninggal, dalam hal ini suami atau istri atau mungkin cucu, itu katanya nggak sampai kepada yang dipakatkan atau yang dan tetap sebagai suami kita sebagai istrinya datang kepada yang meninggal tadi itu. Satu, yang kedua, kalau ingin kita ngirim ke Al-Fatihah atau mungkin puasa awan bin, itu kan dapat pahala. Katanya gak bisa ngirimkan pahala kepada yang tinya atau eyangnya begitu. Jadi satu, benar, kita kan mendoakan kepada demi secara khusus yang itu Al-Fatihah, yang mengaji, yang doa sesuai dengan tuntunan. Jadi yang sampai cuma tiga, apa jalia ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh mendoakan. Jadi calon mana yang harus mendoakan? Tetap itu lama mendoakan pada istri yang kedua. Saya kira itu Ustaz yang sambungnya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda Setian. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Seno di Solo. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak. Allah alam bisab ya, doa itu sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Ya Allah mengabadikan doa di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Hasyr, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, Rabbana gfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk orang-orang yang lebih dahulu beriman ya. Wala taj'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu, dan jangan kau jadikan ghil, penyakit di hati kami kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkaulah maha pengasih, maha lembut dan maha penyayang untuk hamba-hambamu. Jadi doa itu bermanfaat, baik dari muslim ke muslim yang lain, apalagi keluarga kepada keluarganya, tentunya lebih bermanfaat lagi. Ya, misalnya kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa Allahumma gfir lahu atau fir laha atau fir lahum, kan begitu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bahkan dalam riwayat dikatakan barang siapa yang ingin mendapatkan pahala orang Islam, hendaknya dia berkata Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan begitu. Artinya doa itu adalah hal yang paling-paling bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur mengantarkan sahabatnya yang meninggal. Lalu beliau berkata, "Is'alu li akhikum as-sabat." Kalian yang ikut mengantar, minta kepada Allah agar saudara kalian ini diberikan ketetapan iman dan Islam. Fa innahu sayus'alul an, karena bentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Padahal yang hadir di pemakaman itu belum tentu keluarganya. Ada tetangganya. Kalau keluarganya ya sudah pasti hadir, tetapi ada teman dan lain sebagainya. Jadi bermanfaat. Doa bermanfaat, baik itu dari yang ada hubungan darah atau tidak ada hubungan darah. Kaitan dengan mengirimkan pahala, tentunya ada bermacam-macam. Ada yang disepakati oleh para ulama sampai, ada yang disepakati tidak sampai, ada yang diperdebatkan sampai atau tidak sampai. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi dalam kitab-kitab fikih, ketika berbicara tentang orang yang hidup mendatangkan kebaikan untuk orang yang meninggal, ada berbagai macam. Ada yang disepakati sampai, ada yang disepakati tidak sampai, ada yang diperdebatkan sampai atau tidak sampai. Misalnya yang disepakati sampai adalah doa. Itu sepakat para ulama sampai, bermanfaat. Begitupun yang disepakati sampai adalah sedekah. Ya, sedekah. Berdasarkan hadis ya Rasulullah, ibuku meninggal, belum berwasiat, bolehkah aku bersedekah atas ibuku? Boleh. Apa sedekah yang paling bagus? Alirilah air, alirkan air atau galilah sumur. Sepakat, ya. Dan ada yang disepakati tidak sampai. Contohnya adalah sholat. Saya sholat maghrib. Ya Allah, kalau ada pahalanya saya niatkan untuk si fulan misalnya kakek saya yang sudah meninggal, atau saya sholat subuh atau sholat sunnah, tidak. Walaupun mereka dapat, lebih kepada sisi kesolehan. Bukan amal itu saja, tapi akumulasi amal ibadah, kesolehan. Waladun solihun yad'ula. Ya. Yang ketiga, yang diperdebatkan sampai atau tidak sampai. Salah satu contohnya adalah ihda thawab qira'atil Qur'an lil mayyit. Menghadiahkan pahala bacaan Qur'an untuk orang yang sudah meninggal. Bapak baca surah Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau Ali Imran, lalu bapak katakan, ya Allah, jika dalam pahala dalam bacaan Qur'anku ini ada pahalanya, aku niatkan untuk si fulan dan fulan. Sampai tidak, itu khilaf sebagaimana sering kita bahas. Ya, pendapat yang kuat mengatakan sampai, dan itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun riwayat dari Imam Syafi'i, ada dua riwayat, sebagian menukil sampai, sebagian menukil tidak sampai. Di antara yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika menafsirkan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Itu salah satu ayat di surat An-Najm. Imam Ibnu Katsir berkata, ini adalah dalil Syafi'i yang berpendapat tidak sampainya pahala bacaan Quran yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Artinya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Allah alam bissab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kotoran manusia yang jatuh ke sumur, apakah airnya menjadi najis, dan sampai mana batasan aurat seorang ibu di rumah di depan anak-anaknya yang sudah balig, laki-laki ataupun perempuan? Kotoran manusia jatuh ke sumur, tentunya dilihat ada tidak tagoyur. Dan tagoyur tadi sudah kita bahas, yang beliau katakan tagoyur itu adalah fit at-ta'am wal-laun wa-rih, yaitu rasa, bau, dan warna. Ada tidak perubahannya? Ya. Kalau tidak ada perubahan, apalagi air sumur sudah lebih dari 2 kulah, ya dia tetap suci. Tinggal ya, mohon maaf ya, diangkat saja, dibuang, kalau memang terjadi seperti itu. Tetapi besar kemungkinan tidak akan ada perubahan. Airnya tidak menjadi bau, atau tidak berubah warna, atau rasa. Ya. Tetapi ya tetap, kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Ya. Tetapi selama najis itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan di air yang banyak, hukum asalnya dia masih suci. Lalu bagaimana batasan aurat seorang ibu di hadapan anak-anaknya? Boleh terlihat auratnya seperti leher, seperti betis, seperti pergelangan tangan, ya. Tetapi yang tidak boleh terlihat adalah kubul dan dubur, itu tidak terlihat. Atau bagian-bagian yang bisa membangkitkan syahwat, bagian-bagian yang apa kalau dibuka itu tidak apa namanya, tidak menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya leher, ya hanya apa namanya, pergelangan tangan, lalu dari lutut ke bawah, atau bagian betis terlihat sebagian, ya itu tidak masalah. Walaupun ya seorang ibu hendaknya menjaga kehormatannya di hadapan anak-anaknya, dan itu sebagai satu pendidikan untuk anak-anaknya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muhammad di Banten. Assalamualaikum. Ya. Silahkan Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ini kan di lingkungan saya dalam pemahaman ini kan banyak perdebatan masalah ikhtilaf, ya. Jadi kan saya ikutinya, apa yang saya cari adalah titik aman dalam lingkungan di suatu kampung, ya. Baik. Ini ya pertanyaan saya, apakah saya ikutin orang banyak yang banyak bertentangan dengan madhab-madhab atau bagaimana itu, Pak? Baik. Itu saja, Bapak? Iya, itu aja. Barakallah, Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya. Tentunya khilaf itu ada dua. Ada khilaf yang dia memang tercela, khilaf dalam masalah akidah, au fi usulul akidah, perselisihan di dalam pokok-pokok akidah. Ada pokok-pokok akidah seperti rukun iman, ada furu'ul akidah. Begitupun khilaf dalam fikih tidak semua terpuji juga. Ada khilaf dalam masalah usulul ibadah. rukun Islam misalnya, itu kita nggak boleh khilaf secara umum bahwa rukun Islam ada 5 misalnya, itu tidak boleh khilaf. Tetapi dalam masalah tafsilat atau rincian-rincian, ya, atau dalam masalah yang biasa disebut dengan furu', tentunya itu terbiasa ada khilaf di kalangan umat Islam. Ya, kalau kita baca kitab-kitab fikih, di dalamnya banyak sekali perdebatan. Oleh karenanya kitab-kitab fikih itu cenderung apa namanya besar-besar. Kayak kitab fikih Al-Majmu' sekian jilid, Al-Muhalla sekian jilid, At-Tamhid sekian jilid, kan begitu banyak-banyak, luas-luas. Al-Mughni di mazhab Imam Hambali sekian jilid, 32 jilid, itu besar-besar karena khilafnya luas. Nah, selama permasalahan khilafiyah, tentunya kita harus bisa berlapang dada. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama, bahwasanya bersatu itu adalah wajib. Ya. Maka jangan sampai sesuatu yang wajib itu rusak dikarenakan oleh sesuatu yang sifatnya khilafiyah fiqhiyah. Maka khilafiyah fiqhiyah itu harus bijaksana. Ya, dahulu disebutkan bahwa Buya Hamka rahimahullahu taala seorang alim, seorang ulama, tentunya beliau punya pemahaman bahwa kunut itu hanya dalam dua kondisi, yaitu witir, kunut witir, dan kunut apabila ada nazilah, ada musibah. Lalu beliau berkunjung ke seorang ulama di Betawi, ya, Syekh Abdullah Syafi'i di Pondok Gede. Buya Hamka yang biasanya tidak kunut, tiba-tiba saja menjadi kunut. Ya. Karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau beliau sholat di komunitas beliau, beliau tidak kunut. Itu pun yang terjadi ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, Dr. Abdurrahman As-Sudais, beliau seorang ulama dari tanah suci sana, datang ke Istiqlal, tidak pakai kunut. Pakai kunut, mohon maaf. Padahal kalau kita lihat beliau jadi imam di Masjidil Haram, beliau tidak kunut. Itu masalah khilafiyah. Tentunya beda antara khilafiyah dengan bid'ah. Kalau khilafiyah ya memang ada perbedaan di dalam memahami nas, di dalam memahami teks. Ada dalilnya secara dasar, masalah sholat ada dalilnya, kita sepakat. Tapi merinci masalah sholat itu. Tapi kalau masalah bid'ah memang perkara yang diada-adakan yang baru. Dan kita menasehati manusia agar meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi. Apalagi perkara-perkara yang baru, yang dibuat-buat, kita menasehati. Kalau tidak bisa menasehati, minimal kita menjauhkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Ya, dan ini bukan hal yang baru. Dahulu begitu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kita jangan memperuncing perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Jangan diperuncing. Jangan ditonjol-tonjolkan. Kalaupun ingin dibahas-bahas secara ilmiah dengan kalimat yang santun, dengan kalimat yang baik, dengan argumentasi yang kuat, silahkan, tidak masalah. Tetapi menjadikan ukuran kebenaran atau seseorang sesat atau tidak sesat dengan kunut atau dengan hal-hal yang lain yang sebenarnya diperdebatkan, saya rasa itu tidak benar, tidak sesuai. Ya, termasuk masalah misalnya apakah kain harus di atas mata kaki. Oh iya, kalau ciri ahlu sunnah wal jamaah di atas mata kaki. Kalau yang enggak di batas mata kaki berarti ahlul bid'ah. Ini pemahaman yang tidak benar seperti itu. Itu masalah khilafiyah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama masing-masing bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya dengan argumentasi dalil-dalil yang berasal dari Quran dan hadis. Nah, masalah-masalah seperti ini, masalah yang khilaf, hendaknya kita bersabar. Kalaupun kita merasa dalil kita lebih kuat, sampaikan dengan cara yang benar, cara yang santun, ya. Kalau memang masih bisa kita temukan titik-titik persamaan, ya kenapa kita tidak bersatu di atas persamaan tersebut? Lalu bagaimana dengan perbedaannya? Perbedaan nanti macam, apakah masalah usul, apakah ini masalah furu', ya perbedaan masalah fikih yang memang terkadang saya hari ini berpendapat ini yang kuat, besoknya berubah, dan itu hal yang biasa kalau dalam masalah fikih. Ya, kalau dalam masalah fikih. Jadi silahkan, selama bukan perkara yang bid'ah, yang baru, yang diada-adakan, silahkan. Tapi kalau perkara bid'ah, ya kita pun harus punya sikap. Tidak mungkin kita membuat setiap orang senang. Tidak mungkin kita menerapkan kaidah ABS asal bapak senang. Tidak juga. Dan dalam berpegang teguh kepada agama tentunya akan selalu ada tantangan, ujian dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya diundang acara Hataman Quran, bolehkah saya datang ikut makan? Jazakallah khair. Saya rasa tidak masalah. Ya, saya anak saya hatam Quran, hafiz 30 juz misalnya. Saya undang bapak-bapak, ibu-ibu makan di rumah saya nyembeli seekor kerbau. Enggak ada masalah. Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita yaitu Al-Qur'an. Maka berbahagialah kalian, itu lebih baik daripada yang kalian kumpul-kumpulkan. Jadi bersyukur atas hafiz Quran, hatam Quran. Saya alhamdulillah sudah hatam Quran ini, pertama kali saya hatam. Saya akan masak nasi kebuli misalnya, saya bagikan. Enggak ada masalah. Sebagai rasa syukur atas kemudahan yang Allah berikan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika kita berwudu kelupaan sehingga urutannya ketinggalan? Apakah perlu diulang lagi dari awal atau hanya diulang dari yang ketinggalan itu? Abu Fadlan di Jakarta. Allah alam bisawab ya, wudu tentunya ada macamnya, ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib sunnah ya. Tentunya kalau ketinggalan sesuatu yang wajib ya harus diulang dari awal. Berdasarkan hadis bahwa Nabi melihat ada seorang sahabat yang di kakinya ada, di tumitnya ada satu ujung kuku yang belum terkena air, maka Nabi berkata, irji fatawaddo fa inna kalam tatawaddo. Balik lagi sana, ulang wudukmu, sesungguhnya engkau belum berwudu. Tapi kalau yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang sifatnya sunnah, seperti kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, misalnya menurut pendapat yang mengatakan itu sunnah, maka tidak masalah kalaupun tidak diulang. Karena kan yang wajib itu hanyalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, itu pun hanya satu kali, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke siku-siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian dibasuh sampai ke mata kaki. Dan tartib, dilakukan secara tartib. Adapun mualah itu artinya berkesinambungan, itu khilaf. Ada, kalau di mazhab Syafi'i dihukumi sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.